Mitra Bisnis, Quick Yanggi berpandangan, kualitas ekonomi bangsa Indonesia di tahun 2012 masih akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Mengingat, meskipun pertumbuhan ekonomi masih punya potensi, namun fakta bahwa pertumbuhan itu hanya dinikmati oleh sebagian kecil dari bangsa ini masih sulit untuk dipungkiri. Lantaran dalam era liberalisasi seperti saat ini, ekonomi hanya berpihak ke sektor modern dan sama sekali tidak berpihak ke sektor tradisional. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, akhir tahun kemarin, Bapak melihat secara makro ekonomi kita masih sangat berpihak kepada para pemodal lokal maupun asing di sektor modern. Nah, bagaimana dengan mikronya, Pak? Mikronya juga seperti itu, kan? Jadi sekarang kalau kita mengadakan pilihan ya antara baik mana bahwa putra-putra Indonesia yang terpandai itu bekerja sebagai pegawai gajian multinasional perusahaan asing, apa lebih baik mereka bekerja sebagai eksekutif dari BUMN? Kan jawabnya asing. Kalau kita tanya lagi kenapa, karena BUMN by definition mesti rusaknya gitu kan. Coba tanyalah sarjana-sarjana, terutama dari UI. Kenapa modal asing dibutuhkan? Ini kan terus modal asing digencarkan. Tapi Pak Quick, bukankah modal asing juga punya manfaat bagi perekonomian bangsa? Saya tidak menutup mata, saya tidak mengatakan bahwa modal asing tidak ada manfaatnya, tapi kenapa tidak mau mengambil secarik kertas modal asing, terus kemudian kita tulis di atas kertas itu, manfaat untuk mereka berapa, manfaat untuk bangsa Indonesia berapa, gitu. Tidak pernah mau. Disuruh menulis angkanya itu tidak pernah mau disuruh ngitung. Lucu kan? Terus saja mengatakan bermanfaat modal asing, insentif terus itu untuk asing. Saya bilang okay, ambillah sepucuk kertas kita tulis. Perdebatan tentang Freeport. Saya kan ada orang yang kira-kira kredibel. Terus kemudian saya malah download dari via Freeport memberi respon bahwa itu omong kosong. Saya mengkalikan 5.000 kali semua. Padahal dalam artikel saya sudah katakan ini sangat bisa salah. Tapi keluarkan dong. Freeport-nya mengeluarkan yang benar dong. Tidak pernah mau. Jadi sebetulnya, ya semuanya, kalau saya bilang elit kita sudah nggak bisa berpikir normal lagi, sudah rusak semuanya. Demikian Quick Yanggi, saya Kiki Wijaya.